يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، lanjut masih di bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait salat jenazah. Wa kana idza qudima ilaihi mayitun, sekarang ini ya. Nah, seperti telah dibaca di sini. Ya, Zaki. Ah, irfa sautak, kencengin dikit. Sa'ala hal 'alaika daynun, fa illam yakun 'alaika daynun fadla 'alaika, fa kana 'alaika daynun lam yusalli 'alaika, lam yusalli 'alaihi, lam yusalli 'alaika, wa ana wa ashabuhu an yusalli an yusallu 'alaika, fa illam fa inna salatahu safa'atun murtahanun bidaihi la yadkhulul jannata hatta yaqda falamma fataha Allahu 'alaihi kana yusalli 'alaihi 'ala al-madyan Al-Madin. Wa yatahammalu dainahu. Wa yada'u malahu wal al-warith liwarasatihi. Hasbuk, cukup. Nah. Saya perhatikan. Wa kana idza quddima ilaihi mayitun. Nah, apabila ada mayit jenazah dihadapkan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala, Nabi bertanya dulu. Ini pertama-tama Nabi bertanya dulu. Apa pertanyaan Nabi? Hal 'alaihi dainun? Apakah orang ini punya hutang? Baik. Kemudian wa in kana 'alaihi dainun, apabila mayit tadi punya utang, lam yusolli alih, Nabi tidak mau menyolatkannya. Artinya Nabi tidak mau menyolatkan, artinya mengakhirkan, gak mau dulu. Tapi Nabi tetap memerintahkan kepada para sahabat untuk tetap menyolatkan. Ya, wa lam yusolli alih wa amara ashabahu an yusollu alih. Tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk tetap menyolatkan. Ya, nah, Nabi bersabda kepada sahabat, "Shallu ala sahibikum." Salatilah teman kalian ini. Ya, kenapa? Karena salat jenazah itu adalah syafaat untuk mayit. Nah, sedangkan hutang itu tidak dapat digugurkan dengan syafaat. Hutang tidak dapat digugurkan oleh syafaat. Nah, ya, sebagaimana ya hal ini dalam banyak hadis disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa, ya, yang beliau menyatakan, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha, qala hal 'alaihi dainun, qala la, ya, qalu la, qala hal fa hal taraka syai'an, qalu la, wassalamualaikum. Ini Nabi kalau ada jenazah, kemudian orang-orang bawa datang ke Nabi, wahai Rasul, sholatkan jenazah. Nabi tanya dulu, punya utang apa enggak? Ya, punya utang apa enggak? Kalau enggak ada utang, sholatin. Tapi kalau ada jenazah lain, ditanya, hal alaihi dainun, kila na'am, apakah dia punya utang? Nah, wah, udah. Ya, Nabi bertanya lagi, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan suatu hal, warisan? Ya, kalau mereka mengatakan ada, bayar pakai warisannya. Maka Nabi bersabda, ya, kalau ada yang mengatakan, nah, salah satu dananir, 3 dinar. Maka Nabi menyolatkan, bayar utang itu dulu. Tapi kalau enggak, Nabi enggak mau. Maka Nabi bersabda, sallu ala sahibikum. Nah, kemudian enggak ada mau, kemudian ada yang menyatakan saya yang nanggung. Nah, baru Nabi mau. Nah, ini bukan perkara ringan ya, utang ya. Utang itu orang awam aja tahu, dibawa sampai mati. Maka hati-hati kalau utang. Ya, itu manhaj afwan akhi itu ngawur itu. Ya, itu kayak dia enggak beriman sama akhirat aja. Kayak enggak beriman sama akhirat, santai terhadap utang. Allah musta'an. Ini berbahaya. Sampai Nabi enggak mau menyolatkan seorang jenazah. Akhirnya Qatadah menyatakan, karena orang itu punya 2 dinar utang, kata Qatadah, ya, ad-dinaran alayya ya Rasulullah. 2 dinar itu bisa yang nanggung. Ya. Maka Rasul mau menyolati. Kemudian setelah hari itu ditanya Qatadah oleh Rasulullah, "Ma fa'ala ad-dinaran? Ah, apa yang kamu sudah bayar utang belum?" Ya. Namun kata Qatadah, innama mata ams, dia kan baru mati kemarin. Nanti aja dulu kamu, mungkin kurang lebih begitu. Ditagih lagi sama Nabi. Ya. Oh iya, makanya dibayar, maka kata Rasul, an barodat alaihi jilduh. Nah, sekarang baru kulitnya si mayat itu sudah dingin. Artinya apa? Ketika masih ditanggung tapi belum bayar, cuman sayang nanggung tapi belum dibayar, masih panas itu kulitnya si mayit di kuburan. Jangan main-main sama utang. Orang yang menyepelekan utang itu orang yang menyepelekan perkara akhirat. Ya, makanya jangan gampang berutang. Kemudian, fa inna salatahu sallallahu alaihi wasallam syafaatun. Karena salatnya Nabi SAW berarti itulah syafaat. Wa syafaatuhu mujibah. Sedangkan syafaat beliau itu mujibah. Pasti ya, pasti terlaksana. Wal abdu murtahanun bidainihi. Sedangkan seorang hamba dia akan tergadai dengan hutangnya. La yadkhulul jannah hatta yuqda alaihi, hatta yuqda anhu. Dia tidak akan masuk surga sampai dibayar hutangnya. Di kuburannya panas. Itu di kuburan panas, ada yang nanggung tapi belum dibayar sampai yang nanggung, panas. Ya. Ketika dibayar kata Rasul, "Nah, mal'an baradat." Baru dingin sekarang, jilduhu. Baru dingin. Kalau enggak, panas terus. Dan di akhirat, enggak bisa masuk surga. Karena syafaat tidak dapat menggugurkan hutang. Ya, tidak dapat menggugurkan hutang. Ya. Kata Rasul sama apa? Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Faman tufi alaihi. Faman tufiya wa alaihi dainun ya fa alayya qadauhu wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi. Ah, ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma fataha Allahu alaihi kana yusalli ala al-madin wa yatahammal dainah wa yada'u malahu liwarasatihi. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala fataha alaih, ya, memberikan kemenangan kepada Nabi SAW ya, ke berbagai negeri ya, maka beliau yang menanggung utang orang-orang yang berutang ya, wa tahammal dainah, Nabi yang menanggung utang mereka, wa yada'u malahu liwarasatihi ya, dan membiarkan harta si mayit itu untuk ahli warisnya. Kata Nabi ya, faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya qada'u, aku yang nanggung. Ini setelah dapat ghanimah sangat banyak. Nah, kemudian ini sampai orang yang mati bisa bilillah ya, jihad bisa bilillah, kalau dia punya utang dia enggak bisa masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Ini orang jihad bisa bilillah. Sampai jihad bisa bilillah enggak bisa sampai dia bayar hutang. Allah musta'an. Ya. Ah, berikutnya wa idza akhadha fi shalah. Ya. Tafadhol Mas Yanto. وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على وصلى ابن عباس على جنازته. Ada nama sahabat tersela berdoakan radhiyallahu anhuma. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازته فقرأ بعد التكبير الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال تعلم wa salatu ala nabi sallam fiha aina salawat aina tarawih, mana ini ah salawat kau nyebut nama nabi, doa buat nyebut nama sahabat ha ah. Inisiatif ikhwah. Terus saya pokoknya kalau antum baca nyebut nama sahabat ya, tapi dilewatin begitu yang enggak ada radhiyallahu, suruh ulang. Nama nabi antum lewat baca enggak ada selawat, suruh ulang. Nah itu Abu Umamah itu siapa? Ah gitu. Oh apalagi minna sahabat ya, jelas. Wa ya rawayah ya ibnu. Wa rawayah ya ibnu Sa'id radhiyallahu anhu Al-Ansari. Al-Ansari dulu baru radhiyallahu anhu. Al-Ansari radhiyallahu anhu an Sa'id al-Makhbali rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sa'ala Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu bukan sahabat ya. Dia bukan sahabat. Ya. Yang sahabat itu siapa? Abu Hurairah. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sa'ala Ubadah bin Shamit. Sa'ala Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Ukhbiruka ana wallahi ukhbiruka tabda'u wa tuqaddiru thumma tusalli 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqulu allahumma inna 'abdaka qulana kana la yushriku bika wa anta 'ala kulli shay'in kana muslimin fajid fi islamihi wa in kana musian wa tajawwaz 'anhu allahumma la taqfinna ajrahu wa la tudinna ba'dahu. Nah, kemudian kata beliau fa idza akhadha fi sholati alaihi kabbara wa hamidallaha wa asna alaihi. Apabila beliau akhadha di sini maknanya ya, memulai sholat. Ya, apabila beliau memulai sholat di sini, kabbara, maka Nabi bertakbir, mengawalinya dengan bertakbir. Wa hamidallah, memuji Allah. Wa asna alaih, menyanjung Allah. Ya, ini sifat sholat jenazah. Jamaah bersop-sop, maka imam mensolati. Semakin banyak sop, semakin afdal. Nah, ini setelah bertakbir, makna hamidallah itu dalam doa istiftah. Wa hamidallah wa asna alaih itu dalam doa istiftah. Ya, nah, ini sama seperti takbiratul ihram. Kemudian ya, setelah doa istiftah, wasala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salat, pernah mensalati ala janazatin. Mensalatkan jenazah radhiyallahu anhuma. Faqara abada takbiratul ula al-Fatihah. Setelah membaca, setelah takbir yang pertama, beliau baca Al-Fatihah. Jadi salat jenazah itu takbir, Al-Fatihah, kemudian takbir lagi, kemudian selawat, kemudian takbir lagi, doa, kemudian takbir lagi, doa lagi. Enggak pakai istiftah ya? Pakai enggak? Hah? Enggak. Jadi wa hamidallah wa asna alaih, afwan, ini bukan istiftah. Nah, yang dimaksud dengan wa hamidallah wa asna alaih itu qira' fitab, qira'ul qira'atul Fatihah. Ya. Qira'atul Fatihah. Nah, ini afwan, keliru saya. Tadi diralat. Makna wa hamidallah wa asna alaih itu qira'atul Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan hal ini. Nah, para ulama menjelaskan qiraatul Fatihah itu wajib atau sunnah dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat yang lain wajib. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nah, ini kalau para ulama berselisih pendapat. Ya. Sebagian ulama menyatakan itu adalah sunnah membaca Al-Fatihah dalam tak sholat jenazah. Ya, ini sunnah, wallahu alam. Yang enggak wajib. Nah, yang wajib itu apa? Takbir. Ya, yang wajib itu apa? Takbir. Nah, itu ya, apa namanya? Rukun dari salat jenazah. Ya, takbirat, semua empat takbir itu arkan rukun. Ya. Nah, jadi kalau ditanya ya, sebagian ulama yang lain, rukun salat jenazah itu apa? Ada empat. Takbiratul ihram. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini kalau sebagian ulama yang lain menyatakan qiraatul Fatihah. Kemudian apa lagi? Salat berselawat pada Nabi. Kemudian apa lagi yang keempat? Mendoakan mayit. Ya, dan satu lagi apa? Salam. Nah, itu ada empat. Ada empat. Nah, sebagian ulama menyatakan Al-Fatihah dalam salat jenazah sunnah. Nah, tapi namanya ini agal khuruj dari khilaf, ya diamalkan. Diamalkan. Nah, dan inilah makna dari pernyataan bahwasanya ya, pernyataan Ibnu Qayyim, fa idza akhadha fi salati kabara wa hamidallaha wa asna alaihi. Ini makna Al-Fatihah. Ya, makna Al-Fatihah, karena di dalam Al-Fatihah terdapat pujian Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Nah, itu terdapat pujian bagi Allah. Ibnu Abbas pernah menyalatkan jenazah, kemudian beliau membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Wajahara biha, dan beliau menjaharkan. Waqala, dan beliau berkata, lita'lamu annaha sunnatun, agar kalian mengetahui, kata Ibnu Abbas, bahwa ini hanya sunnah. Ya, ini hanya sunnah. Nah, ini apalagi nih dari hal ini nih? Ini adalah dalil bahwasanya ya, Ibnu Abbas mengetahui baca Al-Fatihah adalah sunnah. Nah, orang-orang dulu enggak paham baca apa yang mesti dibaca. Maka Ibnu Abbas ngajarin. Ya, sampai mereka tahu. Ini berdasarkan riwayat dari Thalhah. Dia menyatakan shallaitu khalfad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya pernah salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ala janazatin faqara bi Fatihatil Kitab wa qala li ta'lamu annaha sunnah. Kemudian beliau ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan demikian. Ya. Kemudian qala syekhuna, berkata syekh kami, kata Ibnu Qayyim. Itu siapa syekhnya Ibnu Qayyim di sini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La tajibu qira'atuha bal hiya sunnatun. Enggak wajib membacanya. Itu hanya sunnah. Ya. Nah, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau memilih bahwasanya membaca Al-Fatihah dalam salat jenazah adalah sunnah. Ya, sebagian ulama yang lain menyatakan wajib dan bagian dari rukun dari ya salat jenazah. Nah, masalah ini khilaf ya, mu'tabar, enggak masalah. Baik, kemudian Abu Umamah bin Sahal menyebutkan dari jamaah minas sahabah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya. Bahwa Abu Umamah bin Sahal menyebutkan bahwasanya dalam salat jenazah itu juga ada membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Kata Abu Umamah beliau menyatakan minas sunnati fi salati al-janazah ayaqra al-Fatihah. Ayaqra bi Fatihatil Kitab, summa yusalli ala Rasul, summa yukhlis ad-du'a lil mayyit hatta yafrugha wa la yaqra illa maratan wahidatan summa yusallim fi nafsihi. Nah, itu aja. Ya, di antara sunnah dalam salat jenazah baca Al-Fatihah, berselawat kepada Nabi, ya, berdoa. Ya, berdoa kemudian salam. Kemudian salam. Nah. Jadi kita kan mau berdoa. Kalau doa itu disyariatkan kita memuji Allah dulu, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah terdapat pujian bagi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian setelah itu berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, ini diantara syarat dari doa. Ya. Kata Nabi SAW, semua doa itu mahjub, terhalang. Hatta yusalla alaiya. Sampai diselawatkan kepadaku. Ya. Taib. Sampai diberikan selawat kepada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adab dari doa dan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian Yahya bin Said Al-Ansari meriwayatkan dari Said Al-Maqbari ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa'ala Ubadah, bahwasanya Ubadah Abu Hurairah bertanya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tentang salat jenazah. Faqala ana wallahi la ukhbiruka. Demi Allah saya akan kabarkan pada engkau. Ya. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Tabda, mulailah engkau." Ya, engkau bertakbir, kemudian engkau berselawat kepada Nabi. Kemudian engkau mengucapkan Allahumma inna 'alaika wa fulanan kana la yusyriku bika wa anta a'lamu bih. Ya. Ya Allah, sesungguhnya hambamu si Pulan, dia tidak berbuat syirik dan kau lebih mengetahui keadaannya. In kana muhsinan fazid ila ihsanihi, jika dia berbuat kebaikan maka tambahkanlah kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, namun kalau dia berbuat keburukan tidak baik maka lewatilah dia, artinya apa? Ampuni. Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan bagi bagi kami pahalanya. Wala tudillina wala tudillana ba'dah. Dan janganlah Engkau ya sesatkan kami setelah kematiannya. Ya. Ada beberapa macam redaksi doa yang warid ya. Dari Nabi SAW terkait tentang doa salat jenazah. Yang namanya doa dalam salat jenazah itu ya di dalam salat ya. Bukan di luar salat. Nah, ada juga Allahummaghfir ya. Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Ya. Atau apa lagi? Allahummaghfir lahu warhamhu wa tub 'alaihi. Banyak. Ya, banyak sekali doa-doa terkait hal ini. Kemudian dibaca lagi berikutnya. Ya, Anwar, tafadhal. Qabatta ruhaha. Ruhaha. Ta'lamu sirraha wa 'alaniyataha. Inna shufa'a'a shufa'a'a shufa'a'a tawfiraha. Wa kana ya'muru bi ikhlasi du'a'i al-mayyiti. Wa kana yukabbiru arba'a takbiratin. Wa shaffa'ahu annahu kabbara khamsan. Wa kana as-sahabatu Al-Qamah. Qala Al-Qamah rahimullah. Al-Qamah tabi'in. Terus inna nasan min ashabi Mu'adin wa Damu min ash-Shami faqabbaru 'ala mayyitin lahum khamsan. Faqala laysa 'ala al-mayyit bitakbiri waqtun. Takbiru kabbir ma kabbara al-imamu. Fa idza sarafa al-imamu fansarafa. Nah. Ya, kemudian kata beliau, wa maqsudus shalah, maksud dari salat alaih doa, addu'au, maksud mensolatkan jenazah adalah mendoakannya. Ya, mendoakan sang mayit. Lidzalik hufidha anhu. Oleh karena itu dihafal, diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, wa nuqila min addu'ai ma lam yunqal min qiraatil Fatihah wa salati 'ala nabi. Ya. Dan dikutip dari doa yang tidak dikutip dari membaca Al-Fatihah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari mensolati jenazah, yaitu mendoakan dia. Karena di dalam solat jenazah terdapat doa. Doa khusus. Nah, mayit butuh kepada doa dari saudaranya yang beriman. Syafaat mereka. Nah, kemudian wa hufidha min du'aihi, dan dihafal, diriwayatkan dari diantara doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya la Allahumma inna fulanan ibn Allahumma inna fulanan ibn fulan min fi zimmatika. Ya Allah, si fulan bin fulan berada dalam tanggunganmu. Wa habli jiwarika, dalam tali perlindunganmu. Ya faqihi min fitnatihi min fitnatil khabar. Maka lindungilah dia dari fitnah kubur, azab kubur. Wa min adabin nar. Kalau fitnah kubur itu pertanyaan, man rabbuka wa madinuka, itu namanya fitnah kubur. Ya. Dan juga dari azab neraka. Fa anta ahlul wafa wal haq. Engkau adalah yang maha menempati janji dan yang maha benar. Faghfirlahu warhamhu, ampunilah dia, rahmatilah dia, innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kemudian wa hufidha min du'aihi, juga diriwayatkan dari doanya Nabi SAW, Allahumma anta, ya Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah Rabbnya. Wa anta khalaqtah, engkau adalah menciptakannya. Wa anta razaqtah, engkau yang memberi rezeki kepadanya. Wa anta hadaitah lil Islam, engkau yang memberi petunjuknya kepada Islam. Ya. Wa anta qabadta ruhaha, dan engkau yang mencabut ruhnya, yang menggenggam ruhnya. Wa ta'lamu sirraha wa alaniyataha, engkau mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak darinya. Jikna syufa'ah faghfir laha. Ya. Jikna, kami datang syufa'ah sebagai peminta syafaat baginya. Faghfir laha, maka ampunilah dia. Nah. Wa kana ya'muru bi ikhlasid du'a lil mayyit, dan beliau sallallahu memerintahkan agar para sahabat mengikhlaskan doa untuk si mayyit. Nah. Akhlisu ad-du'a lahu, sabda beliau, suruh mengikhlaskan ya mayyit. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ya, dan beliau wa kana yukabbiru arba'a takbiratin, beliau bertakbir dalam salat jenazah 4 kali. Kemudian wasaha anhu annahu kabbara khamsan, tapi juga telah sahih bahwasanya beliau bertakbir 5 kali. Au ka kabbara khamsan, beliau bertakbir 5 kali. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Ya, disebutkan dari ya, Abi Abdurrahman ibn Layla ibn Abi Layla, dia menyatakan kana Zaid yukabbiru ala janazah ala janaizina arba'an, fa innahu kabbara ala janazatin khamsan, fa sa'altu fa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ya, Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi, pernah mensolati jenazah 4 kali 5 kali. Ketika ditanya, kata beliau ya Rasulullah SAW bertakbir ya kayak begitu 5 kali. Nah, namun kalau ditanya riwayat terbanyak mana, berapa takbirnya, ya yaitu takbirnya adalah 4 kali. Ini yang ma'ruf, yang masyhur. Ya, yang ini yang diamalkan. Tapi kalau ada orang yang bertakbir 5, 6, nah antum sudah tahu, berarti itu dia mengambil riwayat yang lain. Nah, ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika perang Badar, ya, atau ada sahabat yang pernah ikut perang Badar wafat, ya, Nabi mensolatinya dengan bertakbir sampai 6 kali. Ya. Kemudian ada sahabat beliau yang wafat 5 kali. Ya, kemudian umumnya 4 kali. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi ada tingkatannya. Khusus perang Badar 6 kali. Sahabat secara umum ya, 5 kali. Kemudian ada yang datang dari suku mana ya, yang mungkin pernah melihat Rasulullah tapi bukan sahabat yang ya bermulazamah dengan Rasul secara kontinu, maka 4 kali. Begitu. Ya, qala Al-Qamah. Al-Qamah berkata. Ya. Qultu li Abdullah, inna nasan min ashabi Mu'ad qadimu minas sya'ab fakabbaru ala mayyitin lahum khamsan. Faqala Abdullah, laisa ala al-mayyit fi takbiri waqtun, kabbir ma kabbara al-imam, fa idan sarafa al-imamu fansarif. Ya, aku berkata kepada Abdullah, sesungguhnya ya, rombongan teman-temannya Mu'ad bin Jabal datang dari Syam. Mereka bertakbir sebanyak 5 kali ketika mensolatkan jenazah salah seorang di antara mereka. Ya, maka Abdullah berkata, "Laisa 'alal mayyit fi takbiri waqtun." Ya, tidak ada waktu dalam takbir untuk mayit. Maksudnya apa? Waktu tahdid, pembatasan. Yang dimaksud dengan waqtun adalah apa? Tahdid, pembatasan. Jadi, tidak ada pembatasan ketentuan untuk bertakbir ya ketika sholat jenazah. Maka bertakbirlah maka berimam sebagaimana imam bertakbir. Fa idan sarafa, apabila imam selesai bertakbir ya fan sarif, maka selesailah. Ya, sebagaimana sabda Nabi, inama ju'ilal imamu liyu tamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Nah, kira lil imam ya Ahmad Albar macam. Anahum, antum apa? Anahuma, anahum apa anahuma? Ya, terus. Wakana bila fatatu as-salatu ala janazati salla ala qabri, salla maratan ala qabri ba'da laylatin, wa maratan ba'da salatin, wa maratan ba'da shahrin, wa lam yuwaqqit fi dhalika waqtan, wa man'ahu ma malikun wa rahimahullah illa li walihi idha kana qariban. وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة وكان يصلي على الطفل وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من قتل من الغنيمة واختلف عنه حسبه Kemudian kila lil imam Ahmad, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, atarifu an ahadin minas sahabati annahu kana yusallim ala janazati taslimatain. Ya. Apakah engkau wahai imam mengetahui salah seorang dari sahabat ya ketika dia selesai salat jenazah dia salamnya mengucapkan salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Ahmad, la, enggak. Lakin an sittatin minas sahabah annahum kanu yusallimuna taslimatan wahidatan khafifatan an yamini. Tidak, kata Imam Ahmad, dari 6 sahabat yang meriwayatkan ya salat jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengucapkan satu salam yang khafifah, yang ringan ke arah kanan. Nah, ini disebutin nama Imam Ahmad nama-namanya, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah ya dan yang lainnya. Nah, ini maka salam dalam mayit ya, yang masyhur, yang terbanyak adalah salamnya cuma sekali ke kanan. Ya. Nah, kalau ada orang yang salamnya dua kali gimana? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, disalam sekali lagi. Assalamualaikum. Gak masalah. Yang dicap, oh, gak ngerti sunnah. Gak masalah. Para ulama menyatakan demikian. Nah. Nah. Kemudian ya. Fadzakara Ibnu Umar. Maka Imam Ahmad ya menyebutkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Nah, itu nama-nama sahabatnya yang tadi yang hanya sekali aja. Yang hanya sekali salam. Nah. Wa amara raful yadain, adapun mengangkat kedua tangan dalam takbir. Imam Syafi'i berkata turfa'ul asar. Ya. Diangkat, mengangkat tangan dalam takbir semua dalam takbir setiap takbir. Kenapa? Lil asar, karena adanya riwayat demikian. Wa qiyas wal qiyas ala sunnah fi sholati. Ya. Dan kiasnya adalah seperti sunnah dalam sholat. Ini kias saja demikian. Ya. Baik. Kias dalamnya. Juga diriwayatkan dari sahabat ya. Dari Ibnu Umar. Nafi menyatakan. Ya. Ini dikeluarkan oleh Baihaqi ya. Kata Nafi Ibnu Umar itu. Annahu kana. Ya, yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil janazah. Nah, Ibnu Umar salat ya, jenazah setiap mengangkat tangan, setiap bertakbir beliau mengangkat tangan. Nah. Anas bin Malik juga demikian. Annahu kana yarfa'u yadayhi kullama kabbara ala janazah, disebutkan demikian. Ya. Nah, kalangan di antara kalangan sahabat khilaf. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Kalau mazhab Syafi'i angkat tangan. Nah, Imam Syafi'i mengambil pendapat dari kalangan sahabat yang angkat tangan. Sampai-sampai Al-Imam At-Tirmidzi beliau menyatakan wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha wa qara'a ya. Fara'a aktsaru ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairihim ay yarfa ar-rajul yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-janazah. Wa huwa qaul Ibn Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ya. Kata Imam Tirmidzi ya. Sebagian atau mayoritas ahli ilmu ulama'nya dari kalangan sahabat mereka berpendapat mengangkat tangan di setiap takbir jenazah, salat jenazah. Inilah pendapat Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Ishaq. Nah, kalau ulama yang lain berpendapat la yarfa yadaihi illa fi awwali marrah. Nah, ini pernyataan siapa nih? Pernyataan ulama ahlu Kufah, pernyataan Imam As-Sauri. Ya. Nah, yang sunnah boleh dua-duanya. Tapi ya, yang raji ialah yang dirajihkan oleh ya, imam kita, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, yaitu mengangkat tangan. Baik, barakallahu fikum. Wa yuridu bil asar maruya an Abdullah. Maruya an Abdullah bin Umar wa Anas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan asar dari perkataan Imam Syafi'i ini adalah ya yaitu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ibnu ya, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhuma kana yarfa'an aydiyahuma kullama kabbara 'ala janazah, bahwa keduanya mengangkat tangan setiap kali ya, bertakbir dalam salat jenazah ya. Nah, ini yang diriwayatkan. Kalau ada yang menyatakan tapi hadisnya dhaif. Ya. Hadis dhaif ini tergolong yang boleh diamalkan. Apalagi ya kias terhadap takbir dalam salat selain salat jenazah. Nah, wakana idza fatathu as-salatu 'ala al-janazah shalla 'ala al-qabr. Dan Nabi SAW jika tidak sempat mensolatkan jenazah, beliau solat di kuburan. Solat di kuburan itu boleh solat jenazah aja, solat yang lain enggak boleh. Kenapa? Karena solat di kuburan enggak ada ruku, enggak ada sujud menghadap kiblat. Ya. Jangan mau dibohongi ya sama kuburiyun. Kata kuburiyun, memangnya kenapa solat di kuburan? Tuh Rasulullah sholat jenazah di kuburan. Ya iya sholat jenazah. Gak pakai ruku, gak pakai sujud. Ya barakallahu fikum. Ya. Kemudian wasalla ala qabrin ba'da laylah. Ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya pernah sholat ya di kuburan mensolati jenazah ba'da lailatin wa maratan ba'da salasatin ba'da salasin wa maratan ba'da syahrin. Ya ada yang semalamnya baru semalam dikuburin, ada yang sudah 3 hari, ada yang sudah sebulan dikuburkan baru Nabi SAW datang ke kuburannya. Ini berdasarkan berbagai riwayat-riwayat yang sahih terkait hal ini. Ya. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ya, datang ke kuburan yang sudah dikubur semalam. Ya. Maka Rasul bersabda, "Mata dufina hadza? Qalu al-barihah." Kapan dikuburkan orang itu? Semalam. Ya. Ya. Maka Rasulullah SAW menyolatinya ke kuburan. Rasulullah SAW pun juga pernah mensolati ya, seorang sahabiah ya, Ummu Sa'ad sebulan kemudian. Nah, dia disebutkan anna Nabi SAW salla ala qabrin ba'da syahrin. Nabi pernah mensolati jenazah di kuburan ya, setelah sebulan dimakamkan. Ya, juga kisah tentang wanita tua ya, yang biasa membersihkan masjid, wafat, disolati dikuburkan. Nabi SAW ya, ditanya tentang budak nenek tadi. Itu disebut kalau dalam buku-buku hadis Al-Amah As-Sauda. Nenek tua, budak nenek tua. Kemana dia? Udah wafat loh. Udah disolatin Nabi. Menyatakan afala adantumuni. Kemudian Nabi minta kasih tahu di mana dikuburkan. Nabi datang mensolatinya. Ya, ini menunjukkan atas syariatnya solat jenazah di atas kuburan bagi yang enggak sempat solat jenazah. Nah, kata para ulama itu ditahdid dibatasi dengan 3 waktu. Itu semalam, kemudian 3 berapa? 3 hari dan sebulan. Nah, enggak ada yang setahun kemudian. Ya. Datang suaminya pelaut. Melaut setahun, istrinya meninggal. Setahun kemudian pulang, salat jenazah ke kuburan istrinya. Nah, itu enggak diriwayatkan kayak begitu. Ya. Walam yuwaqqit fi dzalika waqtan. Ya. Tidak ada waktu tertentu yang membatasinya. Wa man min hamalikun illa lil ya, ini pendapat Ibnu Qayyim ya. Kalau pendapat ulama yang lain enggak, 3 aja. Adam tayyib tidak ada pembatasan waktu. Nah, sebagian ulama menyatakan tidak ada pembatasan waktu itu maksudnya apa? Ya, kapan aja kita datang ke kuburan untuk mensolati jenazah tersebut. Mau pagi, siang, sore, nah. Ya. Nah, kemudian wa mana minha malikun illa lil wali idza kana ghaiban. Ya, tapi Imam Malik melarang hal tersebut kecuali bagi wali. Ya. Jika sang wali tersebut dia enggak ada ketika disolati jenazahnya. Ya. Tapi pendapat Imam Malik ini kata para ulama fihi nadhar. Pendapat ini perlu dicek ulang lagi. Pendapat ini dikritisi ya, wallahualam. Wa kana yakumu 'inda ra'sir rajul. Ini sudah dibaca belum? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakumu 'inda ra'sir rajul wasatal mar'ah wa kana yusalli 'ala tifli wa kana yusalli 'ala man qatala nafsah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah beliau berdiri ya di dekat kepala si mayit apabila mayit itu pria dan di tengah-tengah posisi tubuh dia apabila yang mayit itu adalah mar'ah perempuan ya ini tempat berdirinya imam ketika salat jenazah yaitu di dekat kepala kalau mayitnya pria di tengah-tengah kalau mayitnya wanita. Nah ini jangan sampai ya asal-asalan ya biar paham. Ya, ini ya datang riwayat ya. Bahwasanya Nabi bersabda terkait hal ini apa ya? Ini diriwayatkan ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim kalau enggak salah ya. Lafadznya lupa di hadir. Wa kana yusalli ala tifl dan Nabi SAW juga mensolati anak kecil. Ya, Nabi SAW juga mensolati anak kecil. Ya. Wa kana yusalli ala man qatala nafsah. Tapi Nabi tidak mau mensolati orang yang bunuh diri. Ya. Bahwasanya dalam riwayat Jabir, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsah. Ya, falam yusalli alaih. Ada mayit bunuh diri didatangkan. Nabi enggak mau mensolati. Allahu musta'an. Nah. Karena kenapa bunuh diri itu berat dosanya. Kata Rasulullah SAW, man qatala nafsa bihadidin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang membunuh jiwanya sendiri dengan besi, pisau, maka besi pisaunya tersebut akan di tangannya, dia akan tancepin ke perutnya ya, di neraka jahannam, dia khalidan mukhalladan fiha abada. Nah tapi kata para ulama, makna khalid dan mukhalad dan fiha itu bukan maknanya kekal, tetapi dia akan ditempatkan di neraka dalam waktu yang lama. Ya, karena bunuh diri itu bukan kesyirikan. Wa man syariba ya summan faqatala nafsah fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalid dan mukhalad dan fiha abada. Nah, itu juga sampai siapa yang minum racun, maka dia akan diminumi racun terus di hari kiamat. Sampai di neraka jahanam terus. Ya dan billah. Nah, ini ngeri sekali ya. Bunuh diri. Enggak disolatin. Wala alaman ghalla minal ghanimah. Nabi SAW pun juga tidak mau mensolati orang yang ghalla. Yang apa? Nguntit. Ya, harta rampasan perang dia tilep gitu. Dia ambil. Dirampas ya secara diam-diam berkhianat dia. Nah, ini ya, Nabi SAW tidak mau mensolati yang demikian. Ya, ini pernah ya. Ini ketika perang Khaybar ada yang mati. Ya, ada yang mati. Ya. Kata Nabi SAW, ini lagi perang. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatilah. Nabi enggak mau. Ya. Maka orang-orang bingung. Kok Nabi enggak mau mensolat? Ini mati syahid ini, lagi perang. Maka Nabi menjelaskan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya teman kalian ini dia berbuat gulul. Nilep harta rampasan perang. Nah, ini bahaya ini. Ya Allah Ta'ala berfirman, sampai ada ayat khusus ya. Wa ma kana lin nabi ay an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Dan tidak layak bagi Nabi untuk berlaku gulul. Siapa yang berlaku gulul, dia akan ya, datang pada kiamat tadi dengan harta yang dia gulul tadi. Iya dan billah. Ya. Kemudian, sudah dibaca belum ini? Waktu lifa. Dibaca sini Nugraha. Juhaniyati allati rajamaha la ta'arudu wa tarka sholati alayhi tarkuha ala janabatihi ta'diban wa tahdhiran wa imma inna an yuqala ila ta'arudat alfadhuhu adalah udila udila anhu ila ahadisil akhar. Nah, hasbu ini dulu, coba. Ya, waktu lifa anhu dipresisikan dari beliau sesalam fi salati alal maqtul haddan kazzani. Ya, dipresisikan terkait Nabi mensolati jenazah yang dibunuh. Yang dibunuh kenapa? Karena haddan, karena menjalani had, hukuman ya di dunia misalkan dikisos, ya, dipancung ya, atau dirajam karena zina kazani. Wa sahha anhu annahu shalla ala al jahniyah atau juhaniyah. Telah sahih ya. Atau ada yang menyebutnya Juhainah. Juhainah disebutkan oleh Imran bin Husain anna imra'atan min Juhainah atat Nabi SAW wa hiya hubla minaz zina. Datang perempuan pada Nabi, dia hamil karena zina. Faqalat ya Nabi Allah, asabtu haddan. Fa'akim ya, fa'akimhu alaiya. Wahai Rasulullah, aku terkena had, tegakkanlah kepadaku. Fada'a Nabiullahi waliyaha qala ahsin ilaiha. Maka Nabi mengembalikan wanita ini kepada walinya. Berbuat baiklah kepadanya. Dia tobat ini. Ya. Sampai dia datang lagi sudah lahir, kata Nabi, itu dulu apa namanya? Susuin dulu sama 2 tahun. Setelah itu baru ditegakkan, ya, ditegakkan apa namanya? Rajam. Sampai mati. Ya, dan Nabi menyalati sampai ketika Nabi mensalati, sahabat bertanya, bahkan yang bertanya itu enggak tanggung-tanggung, Umar bin Khattab, "Tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Engkau mensalati dia, dia udah dia zina. Kata Nabi sesama, "Laqad tabat taubatan." Sungguh dia telah taubat dengan benar. Ya. Lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum, kata Nabi, seandainya taubat itu dibagikan ke 70 penduduk Madinah, itu sudah cukup semua. Nah, masya Allah. Seorang yang terkena had, hukuman potong tangan, cambuk, rajam, dikisos, dibunuh, dipancung, maka hadnya tersebut menggugurkan dosa dia. Ya, kata Nabi, wa hal wajadta taubatan afdala min ha, min jadat binafsiha, ya, binafsiha lillahi ta'ala. Ini kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Ya, waqtulifa fi ma'iz, dan dipersisikan tentang ma'iz, ya, tentang ma'iz. Di jam segini ya, saya mau ngantar anak saya sekolah dulu. Nanti sampai sini dulu, sampai terkait ma'iz, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.